Jadi secara zahirnya kelihatan beriman, tapi dalam hatinya kafir. Pura-pura Islam. Ada surah Munafikin menjelaskan tentang ciri mereka, bisa dibaca. Kemudian kalau musyrik, musyrik orang yang mempartisipasikan Allah dengan makhluknya. Sudah saya jelaskan tadi. Menggunakan jimat lah, menganggap pohon keramat lah, minta-minta pada kuburan lah. Itu semua musyrik. Allah enggak mau dimusyriki. Tidak boleh dipartisipasikan Allah dengan makhluknya. Apakah orang-orang munafik musyrik juga termasuk orang kafir? Orang tidak sholat, puasa termasuk kafir? Tentu saja kalau secara global masuk, orang musyrik, orang munafik masuk dalam kafir global tadi. Kafir global yang kita kalau mengatakan kafir berarti semuanya masuk di dalamnya. Karena ada cuma dua definisi, kafir atau beriman. Munafik masuk dalam definisi kafir ini sebenarnya. Tapi kalau kita masuk dalam rinci, maka kita rincikan. Ada tadi orang yang kafir karena menolak salah satu dari Nabi. Ada orang kafir karena orang munafik misalnya menyembunyikan ya kekafirannya dan memperlihatkan keimanan. Ada orang yang tadinya beriman lalu murtad, masuk dalam kategori kafir rinci. Rincikan semua itu. Kalau orang yang tidak sholat dan puasa dirincikan dulu, kenapa? Kalau dia membangkang sholat dan puasa secara jahdan, bangkang, enggak ada sholat, enggak ada puasa, kafir mutlak. Menolak hukum Allah. Tapi kalau meninggalkan puasa dan sholat karena takasulan, malas-malesan, hukumnya belum kafir. Tapi dia masuk dalam ancaman dosa besar yang diambang pintu kekafiran. Karena kapan dia mengingkari sedikit saja sudah masuk dalam kekafiran itu.